Kobok, wonten jauh si duun bilung. Dalem bos. Aku bakal takon karo kowe. Nggih, takon apa? Mergo jaran kowe kuwi wujuding panakawan nanging kowe swarek mangan kepala ning jagat legiasi ning kahanan. Pengalamanmu wis jembar. Mriki. Aku entuk sasmita saka dewa, Kok. Sasmitanipun menapa? Sasmitaning dewa ingkang tak tampa aku bakal dadi ratu Dayeng Bawana kalukeng ngrek derajat pangkat ing negem dening Prabu Surya Nglembara, nggih. Waton aku bisa mbedah negara Ngamarta lan aku lenggah dampar ana ing negara Ngamarta. Mula kowe tak takoni, Gok, dalan sing anjuk ning negara Ngamarta kuwi liwat ngendi? Nuwun sewu. Saderenge kula nuduhke dalan sing anjuk teng negara Ngamarta nyuwun pangapunten. Napa pun lahir batin sampeyan liat kepengin bedah negara Ngamarta. Loh, ora lahir batin sebab apa? Aku pengen dadi ratu sinembah Pronalindra mula kudu tekan negara Ngamarta lan kudu bedah negara Ngamarta. Wis tak antepi, wis dadi tekadku. Kok kowe matur lan takon karo aku wis lahir batin apa durung mau jalarane apa? Mergo nuwun sewu, nek kula mireng pangendika panjenengan ajeng bedah negara Ngamarta menika ujaring para bini sepuh sampun wonten saluka ingkang nyebutaken inggih menika bakale mustahil. Mustahil piye? Mboten ajeng kelampar. Lho. Kok ora klakon? Mbok menawi malah menika dawing dewa supados panjenengan nyaketaken dhateng kasuwargan panjenengan, Kok. Aja ngawu gawan ngawur ucapmu. Aja waton ngandar-andar ngendukur kandhamu ora kaprah. Aku Nalendra Sekti kalintang jayane perang. Yen membedah negara Ngamarta wae ora nganti telung kedheping paningal, yen Ngamarta ora dadi regemananing Prabu Surya Nglembara. Trimo tak entengake patiku. Nek liyane negara Ngamarta sampeyan entuk sumbar kaya ngoten niku. Ning nek negara Ngamarta nuwun pangapunten kudu dipikir luwih dhisik. Ampun grusah-grusuh. Sebabe Ngamarta niku nggone wong digdaya. Ngamarta niku kedung-kedunge wong sekti. Ngamarta niku papane wong sing madal saka saliring pusaka. Niku negara Ngamarta. Sing nggone Ngamarta kuwi sapa sing lenggah dampar? Prabu Puntadewa. Niku pancen ratune ora tahu apa-apa, midak telek ora pendeng. Nek pun mersu niku ratu sing bebayani sak donya. Mundi pustaka Jamus kelima sada. Niku pusaka wujude mung kaya layang. Nek pusaka niku dipundi teng mestakane Prabu Puntadewa jagat niki horek. Sampeyan dungkuli pustaka Jamus lima sada remo dadi sewalang-walang. Ratu Ngamarta kuwi, Ratu Ngamarta niku. Terus senopati, senopatine sapa? Ngamarta niku sing nggone Pandhawa 5 cacahe. Sing barep sing dadi ratu, sing nomor 2 dadi senopati, nomor 3 dadi senopati. Nomor 4, nomor 5 tukang nyapu karo wasah-wasah. Ngawur bilang kuwi. Lah sok kula dewa ki gaweane ngopo? Ha iya. Sapa wae? Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nekula Sedewa. Lima niku pun mboten ajeng isa dikalahke dening sapa mawon. Aja kok jamak lumrahing menungsa. Nadyan dewa mawon ora bakal isa ngalahke. Lah kok sampeyan ajeng bedah negara Ngamarta niki? Cecak nguntal setlika. Cagak. Cagake isa duntal setlika. Melonyo cangkeme. Niku mboten ajeng kelakon. Lima niku nek wis manunggal angel dikalahke. Siji mawon sampean ora iso ngalahke. Nek sampean ketemu karo senopatine wong Pandhawa sing jeneng Raden Werkudara. Niku dhuwure telung sampean. Gedene Raden Werkudara niku telung menungsa lumrah. Werkudara kuwi, Werkudara niku. Werkudara niku. Catur duwe kuku jenenge Pancanaka. Kagungan pusaka kudrat karo wiradat sing kudrat. Kuku Pancanaka sing wiradat gada lan ditamuka ya Lukitasari. Niku nek dideke ngeyopi sawah 3 hektar. Gadane werak udara, gedhe tenan wonge gedhe kok. Ora kaya sampeyan cahe cilik gadane gedhene ra jamak-jamak. Ah, sananu kangenan Linggawa. Sempit ki ngiwa brojol nengen. Sempit ki nengen brojol ngiwa. Wong sampean ya ora ukuran karo piyayine. Niku werak udara. Monggo niku senengane gondol nyawa. Nek ana wong arep ngrasani bedah negara Ngamarta, werak udara cancut Taliwanda. Sampeyan tibani gada Lukitasari brek. Petikil. Metu matane. Matane sapa? Matamu kuwi, mripat sampeyan. Niku werak udara, durung sing jeneng Raden Janaka. Niku baguse. Wah, separo jagat dipek dhewe. Sing separo didum wong sak jagat. Kula kalih bilung kumanan ting pleketot ngenten iki. Mergo wis dipek Janaka kabeh. Menang bojo widodari kabeh dipek Janaka. Widodari kabeh iki niku kabeh tadi titilase Janaka kabeh. Niku tenang. Apa ya? Ayo saking baguse kok. Bojone pirang-pirang teng kasatyan Madukara wae ana nek 23. Niku monggo rukun kabeh. Ha sampean loro e keplok-keplokan ceret. Senengane ra. Lho nyata e aku tau weruh e, Gong. Niku, ngoten. Dadi sampean nampun wani ngrasani Janaka pusakane pirang-pirang. Ya panah, ya keris, ya kadigdayan, ya kasekten, mula sinebut lawan angin jagat, ya lan curing bawana, ya unusaning titah. Kerep dadi jagoning dewa mateni memalaning jagat niku Janaka. Sampeyan ajeng raman negara Ngamarta Janaka krungu dawuh karo Kiai Pasopati pusakane Janaka sing dindelke lingeculke ora nganggo gendewa mung cukup nganggo batin dibatin Pasopati. Kiyana Raja sing arep tekan kene arep ngraman negara Ngamarta mangkat to gulune tugelen niku Pasopati mak pleper lunga dhewe. Sampeyan lagi tenguk-tenguk ngerti-ngerti blus nyenggol gulu landhepe pitung penyukur. Gulu sampeyan ketoke ora pedhot bareng sampeyan ambegan gulune ucul. Wah edan mboten edan niku tenan. Kok edan pripun Pasopati niku wonten niku tenan. Wah kurungu tembungku kok dadi miris aku lah mulane dipenggali riyen nek dereng ngertos niku mang takon kula kalih kula mergo kula niku wis kulino dolan teng tanah Jawa. Ngoten aja kok ketemu Pandhawa sampeyan niku ketemu anak-anake Pandhawa wis wah kao kao yakin apa yang duwe anak-anak duwe duwe bojo om ngapa duwe bojo anak-anak. Wis dinengke wae. Ah, kok eman-eman temen. Anake akeh, akeh. Werkudara, anake telu. Mongko ampuh kabeh. Antarja, Gatotkaca, Antasena, Janaka. Wah, anake akeh banget. Enggak bisa dihitung. Sopo? Janaka kuwi anggere ana bayi cenger, di sawang kok mirip Janaka. Mesti Janaka ora ketang sithik urun. Karang kang glidik e kae bagus ning ayo sembada kok. Beda karo awak dhewe kuwi kok. Kowe sopir aku penderek ayo. Rupane elek kabeh. Ora ndek paitan apa-apa. Mung mungan mengen. Ya sir kuwi kaya juragan. Ora iso, ora kawong kowe iki rupamu kowe miring kaya ngono kok. Arep melu juragan rambutnya disemir. Yen ndase atos. Mbaya wis seben kowe iki senengane ora kok, Nun. Krungu kandhamu ora bakal rampung-rampung sing baku kowe nuduke menyang ngendi dalan Kang Anjong nang negara Ngamarta. Ngamarta niku sampeyan anggere ngambah dirgantara mangkerak tekan negara Ngamarta. Yo. Kyai Suryo monggo. Kakang Suryo ngluboro piye? yen upama pun Kakang nganti ana bobol baro teng lakon si adi ajane gake pun Kakang. Kakang tak labuhi nganti tetes sing detih kuwi ngembungkasan. Waduh, matur nuwun Jaji. Kokok manjingo droning kampuh. Tuduhno papan pernahi negara ngamarto. Pate, wonten jawuh pirangan ing wadya bola dibudhalake. Nono ngestaken jawuh. Kocapke wae. Ngestaken jawuh. Aku tak ngambah dir gantor karo Togok. Manjing negara Ngamarta. Monggo suwawi kula diraken. Yai tata-tata samapta ing ayuda. Nggih, ya Kakang ngestaken jawuh. Semangka Kang Bro sesumbar. Lindro bumi kunjing kumaludhuk. Kumaludhuk guntur ketop lumembak penyukang kumambang. Dosang Wisnu Bathara kang ngarsa nglebur wiyadi. Dosang Wisnu Bathara kang ngarsa nglebur wiyadi. Om Bidandika sinuwun bincang menapa saiki manjing ana ing kampuh tak ganti ngambah Dirgantara nglongok saka kampuh tudono papan pernahe negara Ngamarta yoga nonton ngestahaken jawuh longlong indriya mangu mangu mangu mung kanduan riman lerleno tanpa kangen